السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب العرش الكريم، والصلاة والسلام على الحبيب سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai. Pertama, pada subuh yang berbahagia ini, kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1427 Hijrah. Semoga Allah menerima amal ibadah Ramadan kita dan meninggikan derajat kita di sisinya dengan ketakwaan dan kebaikan. Pada subuh ini kita akan membahas tafsir Sya'rawi surah Al-Baqarah ayat 277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Pendengar yang berbahagia, ayat ini sekali lagi menegaskan kepada kita bahwasanya keberimanan kita kepada Allah adalah suatu yang sangat berharga. Iman, kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, bagaikan mutiara. Bila dia digali, dibersihkan, disiram, dipupuk, dia akan berharga dan bersinar terang dengan hidayah dan nur ilahi. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beramal soleh, mendirikan sholat dan membayar zakat. Apa balasan Allah kepada mereka yang melakukan keempat poin ini? Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Pahala sama dengan upah, ajrun. Bila seorang presiden mengatakan kepada anak buahnya, kamu tidak aku tetapkan gajimu, tetapi aku jamin engkau pasti akan mendapatkan pemberian dariku. Nah, presiden menjamin seperti itu adalah merupakan suatu kemuliaan bagi anak buah tersebut. Demikian kalau Allah mengatakan inda rabbihim, mereka mendapatkan upah, pahala di sisi Tuhan mereka. Ini merupakan jaminan yang sangat luar biasa dan kemuliaan. Karena Allah tidak menyebutkan di sini nominalnya. Mendapatkan pahala misalnya 1000 kali lipat atau 1000000 kali lipat, tidak disebutkan. Karena apa? Sebab Allah ingin memuliakan manusia dengan proses pemberian pahala. Wala khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan atas mereka. Artinya apa? Khawatir, rasa takut. Ini adalah penyakit modern. Fenomena zaman sekarang, orang paling mudah takut. Sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit khawatir. Nah, bagi umat Islam, bagi yang beramal soleh, tidak perlu takut. Hidup mereka dalam bentuk apapun, dalam bagaimanapun, insyaAllah akan baik. Dan tidak mereka perlu bersedih hati. Sebab di akhirat, Allah sudah sediakan jannatun na'im dengan berbagai fasilitasnya yang menggembirakan dan yang menyenangkan. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia yang tercinta, ya, tentunya bila kita kaitkan nuansa ayat 277 ini dengan ya Syawal yang sedang kita rayakan pagi ini, Tentunya lebih menarik lagi bila kita bahas bersama Bapak Ustaz yang terhormat, Bapak Muhammad Syafiar. Kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih banyak nih Ustaz Hanafi. Di sini satu sisi kita melihat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata amanu wa amilus salihat. Betul. Jadi setiap orang yang beriman dia harus berkelakuan kelakuan yang baik. Betul. Dalam satu kitab At-Tarbiyatun Nafsi di situ dikatakan pendidikan jiwa. Kenapa setiap dalam Al-Qur'an itu amalan orang yang beriman harus dikaitkan dengan amalan yang soleh? Betul. Karena keimanan ini bukan hanya dengan takrir di lisan, akan tetapi perbuatan yang bersifat batiniah dia terlalu selalu dikaitkan dengan perbuatan yang soleh. Dalam artian begini, Allah Subhanahu wa taala menyeruh kepada orang yang memiliki keimanan yang benar-benar, di mana sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kalau terketuk dengan apapun, idza dzukirun, apabila dibacakan ayat Allah terketuk hatinya. Betul. Itu dengan perintah bacaan saja. Iya. Kalau dia benar-benar beriman, maka dia akan melakukan amal yang saleh. Puasa yang telah lalu kita amalkan Ustaz Hanafi, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini mempunyai manifestasi yang sangat indah sekali kalau kita renungi. Betul, betul. Syawal ini kita kembali seperti orang yang baru lahir, iya, bayi. Tanpa ada dosa, bayi. Betul, betul. Disitulah kita memupuk, apakah dengan yang putih ini akan kita kotori dengan perbuatan maksiat, Allah. Perbuatan yang merugikan orang lain. Walaupun pada hakikatnya ayat ini oleh Imam Mutawalli Syarawi, dia cenderung ini kita jangan lagi berlaku dalam perdagangan ekonomi kita itu, kita jauhkan yang namanya riba. Kan? Betul, gitu. Betul. Kalau kita sudah dalam step ini yang baik, maka kita jauhilah perbuatan ini, kan gitu. Betul. Terus kemudian, kenapa juga ya? Ini saya salah satu yang saya ambil dalam bentuk tesis saya ini Ustaz Hanafi. Kenapa di dalam Islam itu selalu dikaitkan ayat aqimus shalah wa atuz zakah? Karena apa? Kedua ini adalah perbuatan qalbiyah sebenarnya. Betul. Takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Oleh karenanya apa? Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjamin pada akhir ayat ini yang diterangkan oleh Mutawalli Syarawi. Syekhuna Allah yarham. Iya. Di situ orang yang melakukan salat dengan penyucian zakat, dan kita ini telah menyucikan jiwa kita dengan membayar zakat fitrah, betul, di situ, betul, kan? Iya, iya. Di sini mempunyai fungsi yaitu menghilangkan penyakit-penyakit hati, yaitu kekhawatiran. Alhamdulillah. Kalau kita kembali pada kajian kita sebelumnya, maka yang paling dahsyat adalah penyakit jiwa kekhawatiran. Orang kaya khawatir. Orang miskin lebih khawatir. Orang lagi. Miskin khawatir. Punya Mercedes khawatir, lajang khawatir, lajang khawatir, udah beristri pun khawatir juga. Masya Allah, itulah memang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Niscaya kami akan memberikan kepada mereka itu cobaan yang berupa kekhawatiran. Ini cobaan Allah. Tapi bila kita melakukan amalan saleh, kemudian melakukan salat, zakat, Allah telah menjamin. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, mereka itu tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka dan mereka tidak akan sedih. Masya Allah, bila kajian ini ya Allah, sangat sejuk, sangat sekali. Sejuk sekali bila kita mendalami makna yang tersirat di dalam ayat tersebut. Betul, betul. Jadi zakat dalam makna yang sangat luas termasuk zakat fitrah. Jadi muncul kedamaian dan ketentraman. Dan satu lagi Pak Ustaz, muncul tasbit, kekokohan jiwa, yang dapat menghilangkan khauf, keraguan, kekhawatiran. Yeah. Kalau kita sudah puasakan Ramadan dengan baik, disiplin ibadah, disiplin amal-amalan sunnah, disiplin dalam bersedekah, baik dengan tetangga, berjiran, sangat saling menghormati, berteman tidak saling menyakiti, menghargai. Nah, ujung Ramadan kita keluarkan zakat. Ini ada satu fenomena. Pangkal Syawal akan ada tasbih. Masya Allah. Pengukuhan jiwa. Artinya apa? Dia tidak khawatir lagi kalau amal Ramadannya sia-sia. Pasti diterima oleh Allah. Karena Allah mengatakan, fa inna shauma li wa ana alladhi ajzi bih. Puasanya itu untukku. Dan saya langsung akan membalas. Sesuai dengan kajian kita. Lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Langsung mendapatkan apa yang mereka inginkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seperti puasa, mereka akan mendapatkan balasan yang sangat sempurna langsung dari Allah. Karena Allah mengatakan puasa itu untuknya. Masya Allah. Luar biasa. Dalam satuan ini yang fenomena yang sering sekali di masyarakat kita ini kan. Betul. Udah puasa gitu. Berarti dalam puasa ini udahlah berhenti total masalah perbuatan yang maksiat. Betul. Kadang-kadang habis puasa, orang masih juga takbir, dia pun enak-enak minuman miras. Allah. Kan Pak Ustadz udah habis ini diberantas oleh para aparatur negara masalah... Betul. Masalah minuman keras. No konon kita ini ya. Iya. Tapi kan berlaku lagi ini. Ah, ini yang salah satu saat penyakit umat kita sekarang ini. Penyakit masyarakat. Nah, kalau di sini nyatakan, maka iman dia tadi kita menggunakan mafhum mukhalafah dalam usul fiqh dalam ayat ini. Heeh. Innal ladzina amanu, dia beriman pada puasa, akan tetapi pada setelah Syawal, stressingnya Syawal, iya, dia kembali kepada maksiat, kemudian melakukan salehnya diganti dengan perbuatan buruk, kemudian sholatnya yang sering dilakukan pada Ramadan kemudian ditinggalkan, dan zakatnya dikotorin dengan membuat riba yang banyak, membuat kredit, macet dan sebagainya yang menjadikan orang itu hancur, niscaya orang ini akan mendapatkan kekhawatiran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Azabnya sangat pedih nih, Ustaz, ya, bila kita kembalikan ayat ini kepada mafhum mukhalafah. Betul, betul. Jadi saya sangat setuju sekali. Jadi posisi ayat ini sangat strategis untuk dipahami dalam rangka memunculkan motivasi yang kuat. Ketika Ramadan selesai, what next? Apa setelah itu? Jadi bagi anak muda, jadikan Ramadan itu sebagai bulan penyucian jiwa, penempahan diri. Setelah Ramadan, maka kita kembali beraktivitas dengan suasana dan nuansa yang lebih baik lagi. Bagi para pegawai, pejabat, ya, setelah Ramadan dia lebih disiplin, dia lebih takut kepada amanah yang diberikan Allah kepadanya. Termasuk juga dia jaga uang rakyat, dia jaga amanah jabatan dan kursi yang sedang dia pegang, tidak diselewengkan, tidak dimain-mainkan, dan betul-betul dia paham bahwasanya itulah kesempatan baginya untuk beramal sebanyak mungkin dengan sekuat tenaga mungkin agar Allah memuliakannya dengan jabatan tersebut, Masya dengan Allah, kedudukannya, dengan posisinya yang baik itu. Iya. Tapi di sini, Ustaz, kalau kita lihat, Ustaz, ya, apakah ganjaran Allah yang telah dijanjikan itu benar-benar mutlak adanya apabila setelah kita Syawal kita membuat niat yang baik? Contoh, sebelum Syawal kita sering memaki orang, melakukan perbuatan maksiat, dengan kita melatih diri, menempah jiwa kita, menyucikan dalam bulan suci Ramadan, apakah sudah dijamin itu, Ustaz? Istilahnya terhapus dosa kita, kan begitu? Iya. Kadang-kadang orang, alah, yo, bahasa Jawanya, wis lah, orang puasa-puasa gitu, yang puasa-puasa gitu. Jadi yang tidak, ini bagaimana supaya menarik mereka, jangan sampai lah orang yang istilahnya udah kaset gitu. Yeah. Kok aku udah umur sekian tua udah kaset ini dalam untuk beribadah. Wow. Ini bagaimana sebetulnya ini penyakitan ayat kita ini? Ini penyakit yang perlu dibahas. Bahwasanya ganjaran Allah itu pasti akan diberikan dan ini kekal selama-lamanya. Betul. Yang muda, yang tua, apalagi yang sudah masuk masa-masa tua atau masa senja, sangat harus mutlak dia harus berharap kepada rahmat Allah. Masyaallah. Agar dia diberi Allah pengayoman, pemeliharaan sampai akhir hayatnya. Masyaallah. Jadi di sini kita harus memahami bahwa ayat ini motivasi bagi orang-orang tua juga. Yeah. Agar mereka pada bulan Syawal ini betul-betul kembali, ya, dapat menggenjot ibadahnya, memperkuat ruhiyahnya, jiwanya, dan jangan ada khawatir lah. Masya Allah. Karena Allah juga akan bersama orang-orang yang taat kepadanya. Masya Allah. Para pendengar yang berbahagia, tiada terasa waktulah yang memisahkan kita. Nih, kami dari tim Safir Al-Azhar, ya, secara kekeluargaan, ya, sekali lagi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, selamat menyambut Idul Fitri 1427 Hijrah. Saya Hanafi Ismail Fahmi, Ustaz yang terhormat Safiar, demikian juga Ustaz Zainal, dan juga Ustaz Haji Ardiansa dan Ustaz Ahmad Perdana. Kami sangat berharap semoga Ramadan kita diterima dan Syawal kita penuh dengan kegembiraan dan ketaatan. Amin. Terima kasih. Jangan lupa terus mengikuti acara Bedah Tafsir ini pada pukul 5.30 setiap pagi bersama radio yang kita cintai ini, RRI Stasiun Medan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.